بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، ومسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan soleh. Di antaranya adalah duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah berjanji, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab yang ke-28. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala: Babu satri auratil muslimin wan nahyi an isha'atiha li ghairi darurah. Bab tentang menutup aib-aib kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkannya tanpa darurat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang bab menutup aurat kaum muslimin. Yang dimaksud aurat di sini adalah aurat yang sifatnya maknawiyah, Dikarenakan aurat ada dua macam, ada aurat yang sifatnya hissiyah yang terlihat, terasa. Ada juga aurat yang sifatnya ma'nawiyah. Aurat yang hissiyah yang terlihat, teraba, terasa, hiya ma yuhramun nadharu ilaihi, yaitu sesuatu yang diharamkan untuk dilihat padanya. Seperti kubur dan juga dubur. Dan yang semisalnya, sebagaimana ma'ruf dalam kitab-kitab fiqhiyah tentang aurat seseorang. Ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Yang mana aurat yang sifatnya hissiyah hendaklah menutupnya. Nah, yang kedua ada aurat yang sifatnya ma'nawiyah. Aurat ma'nawiyah itu merupakan aib-aib seseorang. Atau akhlak yang jelek, amalan yang jelek yang ada pada seseorang. Dan yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah menutup aurat yang sifatnya ma'nawiyah. Menutup aib orang lain. Menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Menutup akhlak-akhlak yang jelek yang ada pada orang lain. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wala syakka anna al-insan kama wasafahu Allah azza wa jalla fi qawlihi inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal faabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وَهَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Tidak ragu bahwasanya manusia, sebagaimana yang telah disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, Surah Al-Ahzab ayat 72, إِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, kami tawarkan amanah. Amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tawarkan amanah ini kepada langit-langit dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, yang besar. Langit yang sangat luas, tanpa ada tiang yang menyangganya. Begitu juga bumi yang sangat luas. Begitu juga gunung yang sangat kokoh. Makhluk-makhluk yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka semuanya enggan untuk memikul, menanggung amanah tersebut. Wasfaqna minha, dan mereka pun takut dari amanah tersebut. Wahamalahal insan, kemudian manusia memikulnya, menanggungnya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan juga bodoh. Nah, ini sifat asal yang ada pada manusia. Wal insan mausufun bihadainil wasfain. Manusia tersifati dengan dua sifat ini. Apa yang pertama? Al-zulmu, zalim. Yang kedua, al-jahlu, bodoh. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak disebutkan tentang sifat-sifat asal manusia yang jelek. Di antaranya, yang disebutkan dalam ayat ini, zalim dan juga apa? Bodoh. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wal 'asr innal insana lafi husr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Ini pun asal manusia. Mereka semuanya mendapatkan kerugian dan berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman mengamalkan amalan-amalan soleh, saling mewasiati dalam kebenaran dan saling mewasiati dengan kesabaran. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ini pun di antara sifat asal manusia. Makhluk yang suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Apabila kejelekan menimpanya, berkeluh kesah. Apabila kebaikan menimpanya, diberikan harta, dia bakhil. Ini sifat-sifat asal yang ada pada manusia. Ketika mendapatkan kejelekan, musibah, penderitaan, berputus asa. Nah, mengeluh. Keluh kesah. Tapi ketika mendapatkan kenikmatan berupa harta, dia bakhil. Tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lainnya Allah katakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat-sifat jelek yang ada pada manusia. Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, Allah katakan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang suka berbuat zalim dan juga makhluk yang jahil, bodoh. Nah, ini keadaan manusia. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk berilmu dan Allah akan berikan taufik ya untuk berbuat adil. Nah, orang yang Allah berikan taufik terhadap ilmu dan berikan taufik untuk berbuat adil, tidak zalim, maka dia akan berjalan dengan kebenaran, wa yahdi ilal haq, dan memberikan petunjuk bimbingan kepada orang lain kepada kebenaran. Maka apabila kita ketahui tabiat asal manusia tadi, makhluk yang banyak kekurangannya, makhluk yang banyak aib-aib dan cacat-cacatnya, maka yang wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya adalah menutup auratnya. Menutup aib-aib yang ada pada saudaranya. Tidak menyebarkan aib-aib saudaranya tanpa alasan yang disyariatkan. Tidak menyebarkan aib-aib saudaranya tidak dalam keadaan daurat, tanpa al-daurat. Nah, Tapi kalau seandainya darurat, mesti disebarkan aibnya, dan ada maslahah, dan juga sesuai dengan bimbingan syariat, maka tidak mengapa. Tapi kalau tanpa ada darurat, maka yang paling utama, yang paling afdal, menutup aib saudaranya. Kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Kenapa? Li'annal insan basharun. Rubbama yukhti'u an syahwah. Dikarenakan manusia ini, ya namanya juga manusia. Kadang-kadang dia salah dikarenakan syahwatnya, keinginan untuk melaksanakan kejelekan. Atau dia terjatuh kepada kesalahan dikarenakan syubhat, kerancuan, kesamaran, ketidaktahuan. Tersamarkan padanya antara yang hak dan yang batil. Dan seorang mukmin diperintahkan untuk menutup aib saudaranya. Misalkan kita melihat seseorang berdusta atau menipu dalam melakukan praktek jual beli, maka pada asalnya kita tidak boleh menyebarkan aib orang tersebut di tengah-tengah manusia yang lainnya. Akan tetapi yang wajib bagi kita, nasihati orang tersebut bahwasanya dusta ini perbuatan yang diharamkan, dusta ini menyebabkan jual beli seseorang itu dicabut keberkahannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in katama wa kadzdzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Apabila pembeli dan penjual menyembunyikan keadaan barang, tidak dijelaskan keadaan barang, disembunyikan. Ya. Cacat yang ada pada barang tersebut disembunyikan, tidak dijelaskan. Dan apabila pembeli atau penjual berdusta dalam jual belinya, akan dicabut keberkahan jual belinya. Ya. Nasihati orang yang dusta dalam jual beli, orang yang suka menipu dalam jual beli. Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka bukanlah bagian dari kami. Nah, setelah kita nasihati orang tersebut, kita tutup aibnya. Jangan kita sebarkan, si fulan ini orang yang suka berdusta, si fulan ini orang yang suka menipu, dan lain sebagainya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan nasihat yang kita sampaikan kepada orang itu, dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek yang ada padanya tadi. Meninggalkan kedustaan, meninggalkan tipu-menipu dan yang lain sebagainya. Tapi kalau seandainya sudah kita nasihati, ya, dia tetap berdusta, tetap menipu orang lain dalam jual beli, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan keadaan orang tersebut kepada manusia yang lainnya, supaya manusia tidak tertipu. Ya. Barakallahu fikum. Tapi ini bukan langkah pertama. Ya. Langkah pertama tadi, menasihati, tutup aibnya. Kita berharap dengan nasihat yang kita sampaikan, dia sadar, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan dosanya. Tapi kalau seandainya kita sudah menasehatinya, tetap saja dia menipu orang lain, maka hendaknya kita menjelaskan keadaan orang ini kepada manusia. Hati-hati, jangan bermuamalah dengan si fulan. Jangan melakukan praktek jual beli dengan si fulan. Si fulan itu orang yang suka menipu, orang yang suka berdusta dalam jual belinya. Apa tujuannya? Supaya tidak banyak korban dari manusia. Supaya manusia yang lain tidak tertipu dengannya. Nah, atau misalkan contoh yang lain ya. Ketika kita mendapati seseorang yang dia senang melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat, berlezat-lezat melihatnya, tidak menundukkan pandangan matanya, nah, maka tidak boleh kita langsung menyebarkan di tengah-tengah manusia yang lainnya, si fulan itu orang yang tidak menjaga pandangannya, si fulan itu tiap harinya dia melihat perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, tidak menundukkan pandangannya dan sebagainya. Jangan langsung demikian. Ya. Tapi hendaknya kita tutup aibnya. Dan berikan nasihat kepada mereka. Sampaikan nasihat. Dan jelaskan kepadanya. Ya, bahwasannya pandangan mata kepada perempuan yang bukan mahram ini diantara panah dari panah-panah iblis. Wal'iyadu billah. Nah, dan kita jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di bawah memerintahkan wa qul lil mu'minina yaghudduna absarahum wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga farji-farji mereka. Nah, kalau seandainya dia tidak menjaga pandangannya kepada perempuan yang bukan mahramnya, maka ini adalah sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan keji. Banyak terjadi perzinahan dan yang semisalnya berawal dari pandangan mata. Nah, tidak dijaga matanya, tidak ditundukkan pandangan matanya, sehingga selama menutup aib orang lain itu memungkinkan, maka hendaklah kita menutup aib orang lain. Nah, dan ketika tidak ada maslahat, ketika kita menyingkap, membuka aib seseorang, dan juga tidak ada darurat, maka hendaklah kita menutup aib tersebut, dan jangan menyebarluaskannya kepada yang lainnya. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan ayat yang berkaitan dengan bab ini, Surah An-Nur ayat 19. Qala Allah ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin perbuatan keji, ya, berita bohong, kedustaan, menyebar di tengah orang-orang yang beriman, bagi mereka adalah adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Orang yang dia senang perbuatan keji, menyebar di tengah-tengah kaum mukminin, diancam dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana dengan orang yang dia melakukan perbuatan keji tersebut? Wal-iyadubillah. Orang yang senang saja, senang perbuatan keji, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, diancam dengan adab yang pedih. Senang melihat kaum mukminin, misalkan mabuk-mabuk, sedang melihat kaum muslimin dan muslimat pacaran, berzina, na'udzubillah. Senang melihat kaum muslimin wal muslimat main-main musik, joget ria, penyanyi-nyanyi, mengajak kepada kemaksiatan. Orang yang senang saja dengan perbuatan-perbuatan keji, di tengah-tengah kaum muslimin diancam dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Apalagi orang yang melakukan perbuatan keji tersebut. Wal-iyadubillah. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walimahabbati syuyu'il fahisyati fil ladina amanu ma'nayani. Senang tersebarnya perbuatan keji terhadap orang-orang yang beriman ini memiliki dua makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, mahabbatu syuyu'il fahisyati fil mujtama'il muslim. Makna yang pertama, senang tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Di antara contohnya, orang yang membuat film-film yang tidak pantas untuk dilihat, film porno misalkan, ya, atau majalah-majalah yang di dalamnya tidak pantas untuk dilihat, tidak pantas untuk dibaca, majalah yang di dalamnya gambar-gambar aurat, foto-foto aurat perempuan, atau gambar-gambar porno dan semisalnya. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, membuat film-film porno, membuat majalah-majalah porno dan yang semisalnya, mereka adalah orang-orang yang ingin tersebar perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Dan mereka menginginkan untuk memberikan fitnah, musibah kepada kaum muslimin terhadap agamanya disebabkan menyebarkan majalah-majalah yang seperti tadi dan juga film-film yang merusak. Nah, akidah seseorang, merusak akhlak seseorang, dan yang semisalnya. Baik, ini yang pertama. Makna senang tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan membuat film-film yang merusak akhlak, moral, merusak akidah kaum muslimin. Nah, atau majalah-majalah porno dan semisalnya. Maka orang yang semacam ini termasuk orang yang senang tersebarnya perbuatan-perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin dan diancam dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Nah, begitu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat film-film yang rusak tadi atau majalah-majalah porno dan semisalnya, memberikan kesempatan kepada mereka padahal mampu untuk mencegahnya, mampu untuk melarangnya, ini pun masuk ke dalam orang-orang yang senang tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin. Seseorang ada kemampuan, ada kekuatan untuk melarang, mencegah film-film porno, mencegah majalah-majalah porno dan lain sebagainya. Tapi dia membiarkan, memberikan kesempatan. Nah, bahkan memfasilitasi. Padahal mampu melarangnya, mampu mencegahnya. Maka orang semacam ini pun masuk ke dalam orang yang senang tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin. Ini pun diancam dengan adab yang pedih. Nah, Allah mengatakan lahum adabun alimu fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang senang tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagai kaum muslimin, nah, kita merasa sedih. Tatkala perbuatan-perbuatan keji, kemaksiatan-kemaksiatan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita. Tatkala melihat menyebarnya kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keji di tengah-tengah kaum muslimin, maka hendaknya kita mengingatkan mereka dari bahayanya kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang senang menyebarnya perbuatan keji, perbuatan mungkar di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, di antara makna senang tersebarnya perbuatan keji pada orang-orang yang beriman, al-makna tsani mahabbatu an tashi'al fahishatu fi shakhsin muayyan. Makna yang kedua, dia senang tersebarnya perbuatan keji pada seseorang tertentu. Kalau tadi dia senang tersebarnya perbuatan keji di masyarakat kaum muslimin, yang kedua maknanya dia senang tersebarnya perbuatan keji pada orang tertentu. Walaysa fil majtama al-islami kulli, dan bukan pada masyarakat Islam seluruhnya. Maka yang kedua pun diancam dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Nah, misalkan seseorang dia senang perbuatan keji yang ada pada si fulan menyebar luas. di tengah-tengah kaum muslimin yang lainnya. Nah, maka orang seperti ini diancam dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Saudara kita punya kekurangan. Saudara kita pernah terjatuh kepada kemaksiatan. Kemudian kita senang tatkala kemaksiatan yang saudara kita pernah terjatuh kepadanya tersebar, diketahui oleh kaum muslimin. Diancam dengan adab yang pedih. Nah, dan biasanya orang yang senang perbuatan jelek, aib yang ada pada saudara yang tersebar kemana-mana, biasanya dia akan berusaha. Agar berusaha supaya aib yang ada pada saudaranya ini menyebar di tengah-tengah manusia yang lainnya. Nah, dia akan menggunjing, mengkibahi saudaranya, dan lain sebagainya. Ini berawal dari sifat senang tersebarnya perbuatan keji yang ada pada saudaranya. Nah, menyebabkan dia menggibahi saudaranya. Nah, dan ayat yang kita bacakan tadi, kalau kita lihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut turun dalam rangka pembelaan kepada istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala ada tuduhan dusta menyebar di tengah-tengah kaum muslimin yang mengotori keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan zina dan yang semisalnya, turunlah ayat tadi dalam rangka pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dikarenakan ayat yang kita bacakan tadi disebut dengan ayatul ifk. Wal ifku wal kadib alladhi iftarahu man yakrahuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di mana ifk yaitu kedustaan yang diada-adakan oleh orang-orang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dia ingin mengotori ranjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ingin mencari-cari aib keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang munafik dan yang semisalnya. Kisah yang masyhur, di mana ringkasnya ketika Nabi SAW hendak safar, dan ketika itu safar dalam rangka memerangi Bani Mustalik. Kebiasaan Nabi SAW ketika hendak safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa yang akan ikut bersamanya? Nah, ini di antara keadilan Nabi SAW. Dikarenakan beliau memiliki lebih dari satu istri. Nah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu harus berbuat adil. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa thulaatsa wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Nikahilah perempuan-perempuan yang kalian senangi. 2, 3, 4. Ini diantara dalil tentang disyariatkannya ta'adud poligami. Kalau kalian khawatir tidak berbuat adil, maka cukuplah satu. Ini menunjukkan bahwasannya, kalau memiliki istri lebih dari satu, maka wajib dia berbuat adil. Nah, dicontohkan oleh Nabi SAW di antara bentuk keadilan. Di antaranya, Rasulullah ketika safar, tidak mungkin kalau istrinya semuanya ikut. Ya. Beliau mengundi di antara istri-istrinya siapa yang akan ikut bersamanya. Ya. Ini juga di antara tadi disebutkan keadilan Nabi SAW. Dan ternyata yang keluar adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika diundi, yang keluar adalah Aisyah. Nah, sehingga Aisyah pun melakukan safar tersebut bersama Nabi SAW. Ketika pulang dari perang Bani Mustalik, di pertengahan pulangnya Nabi SAW bersama kaum muslimin, dan juga di dalamnya ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beristirahat di malam hari di suatu perjalanan. Nah, mereka tidur di malam hari. Ketika kaum muslimin tertidur, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ada kebutuhan untuk menunaikan hajat, ya. Buang air besar atau buang air kecil. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kembali setelah melakukan membuang hajatnya, beliau merasa ada kalungnya yang tertinggal. Kemudian dia balik lagi ke tempat tadi. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kembali ke tempatnya tadi, ketika dia buang hajat, Nabi memerintahkan, nah, kaum mukminin yang ikut bersama beliau untuk kembali melanjutkan perjalanan di akhir malam tersebut. Nah, dan juga kaum muslimin yang membawa sekedup Aisyah radhiyallahu taala anha mengira bahwasanya Aisyah sudah ada di dalam. Yeah. Dan mereka tidak merasa bahwasanya Aisyah tidak ada di dalam. Mereka merasa Aisyah sudah ada di dalam. Nah, kenapa? Dikarenakan Aisyah ketika itu ya shogirah, masih kecil. Yeah. Aisyah menikah dengan Nabi SAW ketika berusia 6 tahun. Kemudian Nabi SAW pun mulai hidup berumah tangga bersama Aisyah ketika usia 9 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal, atau Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan Aisyah berusia berapa? 18 tahun. Nah, sehingga kaum ini ketika itu membawa sekedup Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan mereka mengira bahwasanya Aisyah sudah ada di dalam. Kemudian mereka berjalan, melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika Aisyah pulang, ya, ke tempat Nabi SAW bersama kaum muslimin, nah, dia tidak mendapatkan Nabi dan juga kaum mukminin berada di tempat tersebut. Akan tetapi, dengan kecerdasan yang ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pergi ke kanan, tidak pergi ke kiri untuk mencari-cari Nabi dan pasukannya. Akan tetapi beliau tetap tinggal di tempat tersebut. Dan beliau mengatakan, nanti mereka akan merasakan kehilangan aku. Kemudian mereka akan kembali ke tempat ini. Ya, sehingga Aisyah diam di tempat tersebut. Nah, kemudian ketika terbit matahari, tiba-tiba ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan namanya Sufwan ibn al-Mu'attal. Dan beliau pun ikut dalam pasukan tersebut. Akan tetapi Sufwan ibn al-Mu'attal, beliau terkenal seseorang yang apabila dia tidur susah untuk bangun. Ya. Kalau tidur susah untuk bangun. Nah, sebenarnya kita dapatkan sebagian orang ada yang seperti itu. Kalau sudah tidur susah untuk bangun. Ya. Walaupun di sekelilingnya bising. Ya. Suara orang teriak tetap dia nyenyak tidurnya. Nah, atau mungkin ada suara kereta api pun tetap aja. Bahkan suara pesawat atau mungkin suara bom mungkin dia tetap saja. Ya, ada semacam itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Dan Sufwan ibn al-Mu'attal, beliau diantara orang yang kalau sudah tidur susah untuk bangun walaupun di sekelilingnya ribut. Nah, pulas tidurnya. Sehingga ketika pasukan berangkat melanjutkan perjalanan, beliau pun tetap tertidur, ya, tidak terbangun. Nah, jadi kalau sudah tidur seakan-akan mayit, ya. Nah, suara bising pun tidak bangun kecuali kalau dibangunkan, ya, baru bisa bangun. Ada sebagian orang semacam itu. Sehingga ketika Sufwan ibn al-Mu'attal ini bangun, nah, dan Rasulullah bersama kaum ini sudah tidak ada. Tiba-tiba dia melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha seorang diri. Nah, di mana beliau mengenalnya sebelum turun ayat tentang hijab. Kemudian Sufwan ibn Asal, Sufwan apa? Ibn al-Mu'attal, ya. Dia membawa untanya. Kemudian mempersilahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk naik untanya, walam yukallimha bikalimah, dan beliau tidak berbicara walaupun satu kalimat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya mengisyaratkan supaya Aisyah naik ke untanya. Nah, kenapa beliau tidak berbicara walaupun hanya satu kalimat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha? Dalam rangka menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menghormati ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau berbicara kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tidak ada di sana. Ya, lihat sifat wara' sahabat, menjaga diri dalam rangka menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menuntun untanya, ya, menuntun untanya, mempersilahkan Aisyah naik untanya, tapi tidak berbicara walaupun satu kalimat, tidak mengatakan silakan Aisyah naik, tidak. Nah, yang jelas tidak berbicara sedikit pun kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali dalam rangka memuliakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengotori ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah pun naik. Kemudian Sufwan ibn al-Mu'attal menuntun unta tersebut. Nah, Dan juga Sofwan bin Asal tidak memandang Aisyah, melihat-lihat, tidak. Dan juga tidak berbicara kepadanya walaupun satu kalimat. Dan ketika sampai kepada kaum, ya, sampai kepada kumpulan kaum mukminin yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu waktu duha. Nah, sudah mulai siang. Nah, dan pada pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di antara orang-orang munafik. Ketika melihat kejadian seperti itu, Shafwat bin Mu'attal, dia menuntun unta yang di atasnya ada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan berduaan. Nah, dikarenakan tertinggal dari pasukan tadi, orang-orang munafik sangat bahagia, sangat senang mereka mendapatkan celah, ya, untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka menuduh, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ya. Menuduh Aisyah, nah, berbuat demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Dan tersebarlah, ya, berita bohong ini di tengah-tengah kaum ini, bahwasanya laki-laki ini Shafwan bin Mu'attal melakukan ini, melakukan itu, ya. Bahkan ada di antara sahabat yang mereka khullas, sahabat yang benar-benar sahabat Nabi SAW pun terpengaruh dengan berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik tersebut. Ya, di antara Mistah, Ibnu Sasah, Ibnu Khalid, Ibnu Khalati Abi Bakar, dan juga Hasan bin Sabit, dan juga Hamnah bintu Jahshin. Nah, ini di antara tiga sahabat yang mereka terbawa oleh berita yang dibawa oleh orang-orang munafik. Sehingga manusia, mereka mulai berbicara. Bagaimana bisa terjadi demikian? Aisyah berdua-duaan, ya, tertinggal dengan salah seorang sahabat, begini-begitu dan sebagainya. Ya. Dan sebagainya mengatakan, tidak mungkin, ya, dikotori ranjang Nabi SAW dikarenakan keluarga yang paling suci, ranjang yang paling suci di muka bumi ini. Gak mungkin Aisyah melakukan demikian. Ya. Tapi di sisi lain tadi ada yang mengatakan Aisyah melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan. Nah. Dan ternyata Allah takdirkan, nah, tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketika pulang dari safar tadi Aisyah radhiyallahu taala anha sakit. Ya. Sehingga beliau tinggal di rumah dan juga tidak keluar-keluar. Nah, sedang sakit. Dan kebiasaan Nabi SAW apabila menjenguk Aisyah sedang sakit, berbicara, bertanya kepada Aisyah. Nah, ngobrol. Adapun ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hanya datang kemudian masuk, ya, mengabarkan, mengatakan bagaimana ini. Nah, kemudian pergi lagi. Aisyah merasa kaget dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak terbesit dalam dirinya, dalam hatinya, bahwasanya ada orang yang membicarakan kehormatannya, ya, ketika beliau sedang sakit. Sementara di luar sana ramai, ya, sebagian orang membicarakan kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ada tuduhan Aisyah mengotori ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan orang-orang munafikun mereka menyebarkan kedustaan ini. Dan pada asalnya yang dibenci oleh kaum mukminin munafikun bukan hanya Aisyah, akan tapi semua kaum mukminin, orang-orang munafik membencinya. Dikarenakan orang munafik mereka adalah orang yang menampakkan Islam tapi menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin secara umum. Nah, dan mereka melakukan perbuatan tadi dikarenakan kebenciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Ya. Akan Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini menurunkan 10 ayat dari Al-Qur'an dalam rangka membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Aisyah tidak melakukan perbuatan yang mereka tuduhkan, yang mereka sebarkan berita bohong di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, turun 10 ayat yang isinya pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan juga ancaman bagi orang yang menyebarkan berita dusta tentang kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa dilihat surah An-Nur. Nah, ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adabun 'alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya berita bohong tentang perbuatan keji pada orang yang beriman, bagi mereka adalah adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau seandainya bukan karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian akan langsung diadab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan juga Maha penyayang. Nah, dan juga disebutkan ya dalam ayat-ayat tadi ya tentang kaidah. Nah, ketika seseorang menuduh yang lain berzina harus mendatangkan 4 saksi. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa illam ya'tu bis syuhada fa ulaika indallahi humul kadibun. Nah, kenapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi? Ya. Maka apabila mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka itulah para pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan kaidah ketika seorang menuduh orang lain berzina. Harus mendatangkan 4 saksi. Dan 4 saksi ini mereka semuanya melihat secara langsung si fulan dan fulanah ini berzina. Kalau sekedar pegangan tangan saja atau sekedar masuk kamar saja, nah ini tidak bisa dianggap persaksiannya. Tapi 4 orang ini semuanya melihat secara langsung fulan dan fulana berzina. Ya. Kalau seandainya ada 4 saksi yang 3 menyatakan melihat secara langsung, sementara yang 1 mengatakan saya tidak melihat secara langsung, saya melihat si fulan fulana hanya pegangan tangan saja. Ya. Maka yang 3 orang ini, nah, diberikan hukuman, ya, dan hukumannya itu adalah 80 kali cambukan. Nah, ini dalam rangka menjaga kehormatan seorang, jangan bermudah-mudah menuduh orang lain berzina. Nah, atau saksinya hanya dua orang saja. Dua orang mengatakan fulan dan fulana berzina. Hanya dua orang saksinya. Maka yang dua orang ini ditegakkan hukuman. 80 kali cambukan. Nah, sehingga tiga sahabat tadi, nah, yang terkena isu berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, nah, ditegakkan hukuman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat tadi dalam rangka membersihkan mereka dari dosa-dosa dikarenakan telah ikut menyebarkan dan menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang dusta. Nah, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu dan juga Mistah ibnu Usasah yang merupakan ibnu Khalatu Abi Bakar, putra dari bibinya Abu Bakar, masih ada hubungan kerabat keluarga dengan Aisyah, dan Hamnah bintu Jahsin, saudara Zainab bintu Jahsin. Nah, dikarenakan mereka pun ikut terbawa isu tadi, sehingga mereka pun menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang dusta. Ya, ketika turun ayat tadi, pembelaan Allah subhanahu wa taala terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah pun menetapkan hukuman had qadaf, hukuman dikarenakan menuduh zinah dan tidak terbukti, sehingga masing-masing mereka dicambuk dengan 80 kali cambukan. Jadi ketika seorang menuduh orang lain berzina, nah, kalau saksinya kurang dari 4, ada 3, ada 2, maka yang dapat hukuman itu bukan orang yang tuduh, tapi yang dapat hukuman adalah orang yang menuduh. Tiga orang misalkan menuduh fulan dan fulana berzina. Nah, hanya 3 saksi saja. Maka 3 orang tadi yang mendapatkan hukuman cambuk. 80 kali cambukan. Nah, barakallahu fikum. Di dalam menetapkan hukuman bagi pezina, di antaranya dengan 4 orang saksi atau dengan pengakuan secara langsung. Dan para ulama mengatakan hampir jarang ditegakkan hukuman bagi pezina rajam dikarenakan 4 orang saksi. Hampir jarang. Nah, kenapa? Dikarenakan 4 orang ini harus melihat secara langsung fulan dan fulana berzina. Bukan sekedar isyarat-isyarat saja, pegangan tangan, pelukan, bukan, tapi harus melihat secara langsung fulan dan fulana berzina. Nah, sehingga jarang, susah demikian keadaannya. Sehingga banyaknya tegakkan hukuman rajam pada zaman dulu itu dikarenakan tadi i'tiraf, pengakuan langsung dari orang yang melakukan. Nah, pengakuan dan ingin ditegakkan hukuman dalam rangka mensucikan dirinya dari dosa tersebut. Baik. Ada pertanyaan katanya. Kenapa orang-orang munafik ketika itu tidak ditegakkan hukuman had? Hukuman dikarenakan menuduh dengan tuduhan dusta kepada Aisyah. Khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan dikatakan orang munafik bukanlah orang yang berhak untuk disucikan dari dosa-dosanya. Sementara had tuhratun lil mahdud. Hukuman ini pada asalnya merupakan tuhrah untuk mensucikan bagi orang yang diberikan hukuman dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Sementara orang-orang munafik, mereka bukan orang yang pantas untuk disucikan dosa-dosanya. Sehingga ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencambuk orang-orang munafikin. Nah, padahal mereka pun ikut menyebarkan, ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, wallahu alam, dan sebagian lagi menyebutkan alasan-alasan yang lainnya. Ya. Yang jelas berkaitan dengan bab yang kita bahas tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya orang-orang yang senang tersebarnya berita bohong, ya, tentang perbuatan keji pada orang yang beriman, maka mendapatkan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Ya. Sehingga hati-hati dari berita-berita hoak, ya, berita-berita dusta. Nah, dikarenakan ancamannya juga keras bagi orang yang menyebarkan berita-berita dusta. Ya. Tidak semua berita yang kita dengar, nah, kita percayai. Dan tidak semua berita yang kita dengar harus kita sebarkan. Nah, kalau kita bermudah-mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar, maka orang yang semacam ini dinyatakan oleh Nabi SAW, dia adalah pendusta. Ya. Rasulullah mengatakan, "Kafa bil mar'i kadiban ayu haddisa bikuli masami'a." Cukuplah seseorang dinyatakan sebagai pendusta tatkala dia menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Ya. Setiap dengar, apapun yang dia dengar. Tentang politik, tentang ekonomi, ya, tentang olahraga, tentang ini, tentang itu. Nah, sebarkan ke yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, cukuplah dinyatakan sebagai pendusta orang yang keadaannya seperti itu. Menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Nah, tanpa di cross-check terlebih dahulu, benar ataukah tidak berita ini. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga, walaupun berita yang kita dapatkan ini benar, maka kita pun tidak bermudah-mudah menyebarkannya. Nah, lihat lagi maslahat mudaratnya. Apakah berita ini ada maslahatnya ketika disebarkan ataukah tidak? Walaupun berita itu benar. Nah, ya, berita bola ini dan itu nilainya sekian. Ya, kita ikut menyebarkan. Nah, apa maslahatnya? Ya, ada maslahatnya tidak? Barakallahu fiikum. Nah, atau berita politik ini dan itu, benar beritanya, kita ikut menyebarkan, apa maslahatnya? Ya. Sehingga tadi hendaklah kita pandai-pandai melihat ada maslahat ataukah tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ilahun alhamdulillah. Subhanaka bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.